بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. Kata Syekhul Islam, dan ini merupakan pengingkaran dari mereka terhadap perbuatan seperti itu. Ini masih mengomentari kisah mengapa digali sampai sekian belas galian, kemudian dikubur pada malam hari dalam keadaan tidak tahu di mana dikuburnya di 13 galian tadi. Apa tujuannya? Ta'miyah. Ta'miyah dari kata ama, membutakan, agar mereka buta, tidak tahu di mana. Tujuannya ta'miyah. Tayib, limadha hadhihi ta'miyah? Untuk apa mereka dibutakan agar mereka tidak tahu di mana dikuburkan? Agar jangan dikultuskan. Agar jangan dikultuskan, kemudian mulai disembah dan seterusnya. Berarti sikap para sahabat tadi menyamarkan penguburan Nabi Daniel agar tidak dikultuskan, tidak disembah, tidak dijadikan tempat perayaan, tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Idan fi'luhum hadza, idan fi'luhum hadza inkarun minhum. Berarti perbuatan mereka ini adalah pengingkaran. Perbuatan para sahabat ini adalah pengingkaran dari perbuatan mereka. Mengkultuskan, mengagungkan kuburan, membesarkan sampai ujung-ujungnya menyembahnya. Idan huwa, yani fi'luhum hadha, inkarun minhum lidhalik. Karena mereka mengingkari. Inkarun. Minhum, mimman, minas salaf. Sedangkan kita sudah tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman salaf. Dan karena itulah muncul istilah dakwah salafiyah. Muncul istilah kembali kepada salaf. Muncul istilah manhaj salaf. Idan hadza huwa manhaj salaf. Yunkir, mengingkari mereka yang mengkultuskan kuburan, membesarkan kuburan, menjadikan tempat ibadah, tempat perkumpulan dan sebagainya. Dari mana dalilnya? Dari mana kalian tahu kalau salaf mengingkari sikap-sikap pengkultusan dan pengagungan kuburan? dari kisah ini, dari kisah seorang yang diduga nabi karena jasadnya utuh, bahkan rambutnya tidak rontok kecuali yang di kofahu, yang ditengkuknya karena berbaring terus. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam bidayah wa nihayah dengan sanadnya dan dikatakan isnadun sahih. Sanadnya sanad yang sahih sampai kepada Abul Aliyah. Nah, dan disebutkan pula oleh Nuaim ibn Hammad dalam Al-Fitan. Dan Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalam Ighatha. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Idan. أخذنا من هذه القصة وأخذنا من قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو منهج السلف إنه منهج السلف مكا قيدهن فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات مكا. Siapa yang menyengaja ke satu tempat, buqa'ah adalah satu tempat, yarjul khaira, mengharapkan kebaikan, biqasdiha, mengharapkan kebaikan dengan mendatanginya, padahal tidak dianjurkan dalam syariat untuk mendatanginya, maka itu kemunkaran. Coba diulang, apa kaidahnya? Hah? Man? Ikra. Anta. Naam. Langsung bahasa Indonesia, enggak usah pakai. Apa yang kamu pahami tadi barusan? Nah, diulangi jangan lihat kitab. Apa kaidahnya? Cih, itu lebih ringkas. Jangan bertele-tele. Kalau membaca dan menerjemahkan, biasanya bertele-tele dan susah dipaham. Kaku. Kamu pahami, kemudian diungkapkan dengan bahasamu. Siapa yang datang pada suatu sempat menyengaja untuk memuliakannya, untuk mendapatkan kebaikan dari sana, padahal syariat tidak menyuruhnya, maka itu kemunkaran. Kalau Masjidil Haram disuruh, kalau tawaf mengelilingi Ka'bah disuruh, kalau kita mendatangi Mina, mendatangi Muzdalifah, mendatangi Arafah, ketika haji disuruh. Tapi ketika tidak haji, tidak disuruh. Maka ketika tidak haji, kemudian kita mendatangi di sana, kemudian berdoa, katanya doa di Arafah makbul. Di hari Arafah. Ketika haji. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi kalau tempat tersebut memang tidak ada keutamaan dan tidak disuruh oleh syariat. Rame-rame mendatangi sebuah masjid, ada apanya? Dulu wali fulan tinggal di sini, wali fulan ataupun wali alan, bahkan kalaupun nabi datang ke situ, apakah masjid itu memiliki keutamaan? Barakallahu fikum. Kalau tidak ada dalil, maka nilainya sama. Kalau tidak ada dalil yang mengutamakan masjid tersebut, maka masjid tersebut nilainya sama. Berarti mana yang tidak sama? Hanya tiga masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan menyengaja mengadakan perjalanan khusus, mengharapkan pahala, mengharapkan dari Allah ajr sebagai ibadah ke satu masjid kecuali tiga masjid ini. Jangan mendatangi dengan sengaja. karena mencari keutamaannya, tidak boleh kecuali tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah sampai di Madinah, satu lagi dianjurkan untuk mendatangi Masjid Quba. Sebagaimana Nabi mendatangi dari Madinah, kadang berkendaraan, kadang berjalan kaki untuk sholat dua rakaat. Lain tidak. Selain itu tidak. Qala wa ba'du ashadda min ba'd. Munkarnya sebagian lebih keras dari sebagian yang lain. Saya pengen datang ke sana, Jakarta, ke Depok sana, ingin sholat di Masjid Quba emas. Insyaallah. Kubahnya dari emas, beneran. Berarti istimewa? Enggak. Sholat di situ sama dengan sholat di sini, sholat di musala sana, di musala sini, di masjid sana, masjid situ sama dengan sholat di sana. Ngapain datang ke sana? Ya karena penasaran, pengen tahu. Kemunkaran tapi ringan. Ringan dibandingkan dengan orang yang mendatangi satu masjid dengan biaya, dengan waktu, dengan tenaga, dengan kesusahan, karena katanya masjid itu adalah masjidnya waliullah, masjid keramat, ada kuburannya, kuburan wali. Ini lebih dahsyat. Mengapa? Kalau tadi cuma penasaran kayak apa sih Masjid Quba emas, ada kemunkarannya sedikit. Ngapain jauh-jauh hanya pengen sholat di sana? Sama saja. Kalau jauh-jauh mau lihat saja, oh udah, selesai. Tapi kalau pengen sholat di sana, seakan-akan sholat di sana ada keutamaan, itu sudah salah, sudah munkar. Yang lebih munkar lagi, kalau menganggapnya memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki pahala yang berbeda, bahkan doa di sana lebih dikabulkan, doa di sana akan lebih mujarab. Seperti tempat-tempat keramat dengan masjid keramat, kuburan keramat dengan masjid keramat. Fahada a'zam wa a'zam. Berarti ba'duhu ashadda min ba'd. Kemunkarannya sebagian lebih besar dari yang lainnya. Sawa'un qasadaha li yusalli indaha. Sama saja apakah diniatkan untuk sholat di sana, au li yad'u wa indaha, atau untuk berdoa di sana. Au li yaqra'a indaha, atau untuk membaca Quran di sana. Au li yadhkurullaha indaha, atau untuk berzikir kepada Allah di sana. Au li yansuk indaha, atau untuk melakukan ibadah di sana. Sama saja, semuanya munkar. Kalau menyengaja ke satu tempat tertentu, dianggap istimewa, dianggap memiliki kemuliaan, kemudian ingin sholat di sana, sama saja hukumnya. Sholat di sana, atau doa di sana, atau baca Quran di sana, atau berzikir di sana, atau mengadakan berbagai macam bentuk ibadah di sana. Di mana kesalahannya? Bukan sholatnya, bukan doanya, bukan zikirnya, bukan ibadahnya. Salahnya adalah mengkhususkan tempat tersebut. Kenapa? Mengapa kalian mengkhususkan tempat yang tidak dikhususkan oleh Allah? Mengistimewakan satu tempat yang tidak diistimewakan oleh Allah wala Rasulnya. Tidak oleh Allah, tidak pula oleh Rasulnya. Di situ kesalahannya. Bihaitsu yakhussu tilkal buq'ah. Di mana mereka mengkhususkan tempat tersebut binau'in minal ibadah, dengan sejenis ibadah. Allati lam yushra' takhsisuha bihi, yang tidak disyariatkan untuk mengkhususkan tempat tersebut sama sekali. La naw'an wa la 'ainan. Tidak mengkhususkan jenisnya, tidak pula mengkhususkan ainnya, ainnya zatnya. Ini masjid ainuha, ini masjid zatnya itu dikhususkan istimewa. Kalau nau'an jenisnya. Ini masjid berbeda dengan masjid lain karena di sana ada kuburan wali, ada kuburan orang saleh, di sana ada kuburan fulan wa alan. Itu nau'nya. Seakan-akan setiap masjid dibangun di atas kuburan orang saleh pasti istimewa. Ada nau'an. Atau ainan, hanya masjid ini saja yang istimewa. Ini barakallahu fikum, tidak ada dalila minal Quran wala minas sunnah bahwa tempat itu istimewa atau tempat itu memiliki keutamaan atau tempat itu bisa mendapatkan pahala lebih banyak kalau kita ibadah di sana, atau menganggap bahwa tempat tersebut kalau kita sholat di sana atau doa di sana dikabulkan doanya. Ini khonif dina azakumullah yang namanya pengkultusan. Kembali kepada kita. Illa anna dhalika qad yajuzu bihukmi litifaq la liqasdi du'ai fiha kaman yazuruha wa yusallim alaiha wa yas'alullaha al-afiyah lahu lilmauta kama ja'atis sunnah bihi. Hanya saja, kecuali kadang-kadang dibolehkan untuk mendatangi kuburan-kuburan tersebut atau kuburan-kuburan lainnya secara sepakat oleh para ulama, kalau bukan untuk meratap di sana, bukan untuk berdoa di sana, tetapi justru untuk mendoakan orang yang telah mati tersebut. Itu dibolehkan. Kaman yazuruha wa yusallim alaiha, sebagaimana seseorang menziarahi kubur dan mendoakan ahli kubur, ya ahli kubur, atau dikatakan dengan assalamu alayka atau assalamu alaikum, ya ahli diyar, ya ahli kubur, antumus sabiqun wa inna bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Memberikan salam kepada ahli kubur dan kemudian mendoakan mereka, itu ziarah kubur yang sunnah. Wa yas'alullaha al-afiyah, yusallim 'alaiha, memberi salam dengan assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa yas'al, dan meminta kepada Allah al-afiyah, wa nasallaha lana wa lakumul afiyah, meminta untuk kami dan kalian afiyah, yakni memintakan afiyah untuk si mati, kama ja'ati sunnah bihi, sebagaimana datang riwayatnya dalam sunnah. Tayyib, apa diantaranya? Diantaranya dalil yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang kata Nabi, fazuruha, ziarahilah kuburan, fa innaha tudzakirukum bil maut, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Bukan untuk sholat di sana, bukan untuk ibadah di sisinya, bukan untuk berdoa memohon di sisinya untuk dirinya, bukan untuk minta jodoh, bukan untuk minta rezeki, bukan untuk beribadah pada Allah di sisinya seakan-akan lebih barokah, seakan-akan lebih diterima, seakan-akan lebih manjur, lebih mulia, lebih tinggi dan seterusnya. Fahadihi hiyal munkarah, itulah yang disebut dengan kemunkaran. Amma tahri du'a indaha, adapun menyengaja doa di sana, tahri menyengaja berusaha untuk doa di sana, seakan-akan berdoa pada Allah di masjid dengan berdoa di kuburan orang soleh lebih barokah berdoa di sisi kuburan orang soleh, seakan-akan begitu. بحيث يستشعر أن دعاءه هناك أجوب منه في غيره، di mana mereka menganggap atau merasakan bahwa doa di sana lebih dijawab, lebih dikabulkan daripada tempat lain. Fahadha huwal manhiyyu anhu, maka itulah yang dilarang. Intaha mulakhasan, selesai ucapan beliau secara ringkas di dalam kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, yang kita baca setiap hari Ahad jam 11. Barakallahu fikum. Qauluhu, kita kembali kepada hadis. Ucapan beliau, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat dahsyat kemurkaan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Fafihi tahrimul bina 'alal qubur. Di sini menunjukkan larangan membangun bangunan masjid di atas kuburan atau bangunan lainnya di atas kuburan. Termasuk juga tahrimus shalah indaha, termasuk juga larangan sholat di sana. Walaupun tidak membangun masjid, karena kedua-duanya sama dalam kejelekannya dengan istilah menjadikan sebagai masjid. Sering disampaikan bahwa ittikhad al-masjid, bahwa ittikhad al-masjid, ittikhad itu fi'il ya, kata kerja. Dalam fawaid kalian yang dikumpulkan, saya periksa ada yang nulis al-ittikhad, al-takhadha, begitu fi'il pakai alif lam. Al-attakhadha, gimana? Kalian sudah kelas berapa? Sebagian sudah TN, sebagian sudah kelas ahli, barakallahu fikum, atau sudah sanawiyah. Kalau sudah jadikan masdar begini, boleh. Mau dikasih alif lam, karena sudah jadi benda. Tapi kalau ittakhadha, tidak bisa pakai alif lam. Bukan al-ittakhadha. Ini pun karena dia mudhaf, ittikhadul masjidi, pengambilan kuburan sebagai masjid. Taib. Pengambilan kuburan sebagai masjid ada dua. Satu, membangunnya. Dua, ja'aluhu, menjadikannya sebagai mahal al-ibadah, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Dua-duanya disebut ittikhadul qubur masajid. Dua-duanya disebut menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah menjadikan kuburan sebagai masjid dengan membangun masjid di atasnya, atau menjadikan kuburan sebagai masjid menjadikan fungsinya fungsi masjid, yaitu beribadah di sana. Dua-duanya termasuk dilarang dengan satu hadis ini. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu, ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, atas satu kaum yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, apakah dengan membangunnya atau dengan menjadikan tempat ibadah. Wa fil qira lit-Tabari an ashabi Malik, dalam Al-Qira al-Tabari, yaitu kitab Al-Qira liqasid ummil qura, Al-Qira liqasidi ummil qura, dalam kitab tersebut Al-Tabari membawakan dari ashabu Malik annahu kariha an yaqula zurtu qabran nabi. Bahwa mereka semua tidak suka dengan istilah aku mau pergi ziarah kubur. Aku mau pergi ziarah kubur Nabi. Wa 'allala dzalik, dan mereka menyebutkan alasannya, menyebutkan ilatnya. 'Allala dzalik biqaulihi, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'ban. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Apa kaitannya menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang diibadahi dengan mengatakan aku mau ziarah kubur Nabi? Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaitannya adalah kariha idafata hadzal lafdh ila al-qabr. Mereka tidak suka kalau menggandengkan kata ziarah kepada kuburan. Menggandengkan kata ziarah kepada kuburan. Li'alla yaqa' at-tashabbuh, agar jangan sampai terjadi penyerupaan, kemiripan dengan perbuatan mereka yang datang ke kuburan fulani, kuburan Habib fulan, kuburan Syekh fulan, kuburan Maulana fulan, dan seterusnya. Tidak, kami dari Indonesia datang ke Madinah mau ziarah Masjid Nabawi. Apakah kamu mau berangkat ke Madinah mau ziarah kubur Nabi? Bukan. Aku mau ziarah Masjid Nabawi. Sampai di sana baru kamu ziarah kubur Nabi. Bisa dipaham? Dan jangan salah paham, wahai para pendengar yang mungkin tidak hadir di sini. Kalau kalian hadir di sini bisa melihat wajah saya, bisa melihat mimiknya, paham. Tetapi yang cuma mendengar suaranya saja kadang-kadang salah paham. Dikira tidak boleh ziarah kubur Nabi. Siapa yang bilang tidak boleh ziarah kubur Nabi? Tetapi dikatakan tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. La tusaddur rihal illa li thalathati masajid. Jangan mengadakan rehlah perjalanan kecuali ketiga masjid. Berarti kita dari Indonesia sini ke Madinah itu ziarah masjid. Demikian pula ke Mekah ziarah Masjidil Haram. Baik. Kalau sudah sampai di sana, silakan engkau mau berkata saya mau ziarah kubur Nabi dulu, silakan. Atau ada yang saya mau ziarah ke kubur Syuhada Uhud, silakan. Itu bukan safar, masih di Madinah semuanya. Tetapi dari Indonesia ke sana, rihlah, tawilah, masyakkah, perjalanan jauh, berat, susah. Bukan untuk kuburan, tapi untuk masjid yang mulia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Aina tadhab? Uridu an adhaba ilal Madinah. Mada turidu fil Madinah? Zurtu Masjidan Nabawi. Begitu jawabnya. Jangan uridu an adhab ilal Madinah azuru qabran Nabi. Jangan. Kata pengikut Imam Malik, Malikiyah, para ulama dari Malikiyah, kami tidak suka, kami tidak menganjurkan istilah itu dipakai. Mengapa? Karena tidak boleh safar kecuali untuk memuliakan tiga masjid. Bukan memuliakan kuburan, memuliakan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Barakallahu fiikum. Hanya istilahnya saja kita berangkat untuk ziarah masjid, niatnya. Tetapi barakallahu fiikum, setelah di Madinah silakan mau ziarah kubur Nabi, mau ziarah kubur Syuhada Uhud dan seterusnya. Karena bukan tushaddur rehal, bukan itu niat utama. Niat utamanya adalah haji, niat utamanya adalah umrah, niat utamanya adalah untuk memuliakan tempat yang suci, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadatan lillah, sebagai dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mencium Hajar Aswad sekalipun, Umar berkata, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu engkau ini batu. La yanfa' wa la yadur. Batu tidak bisa menakdirkan kebaikan ataupun keburukan. Aku tahu. Tetapi karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku pun menciummu. Laula anni ra'aitun nabiyya. Kalau saja aku tidak melihat Nabi mencium engkau, aku pun gak akan menciummu. Laula anni ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Aku juga gak akan menciummu. Kata Umar. Akidahnya tetap lurus. Batu ya batu. Bukan Tuhan. Bukan memiliki kekuatan gaib. Bukan sesuatu yang memiliki takdir baik dan takdir buruk. Tidak. Inni a'lamu annaka hajar. Aku tahu engkau ini batu. La yanfa' wa la yadur. Tidak menakdirkan kebaikan, tidak menakdirkan keburukan. Tetapi aku menciummu karena sunnah, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini tidak disukainya kalimat azuru qabran nabi li'alla yaqa tashabbuh, agar jangan jadi tashabbuh. Kamu jauh-jauh datang ke sana untuk ziarah nabi, kubur nabi. Saya juga jauh-jauh ke Surabaya untuk ziarah kubur wali. Saya juga jauh-jauh ke sana, ke kota Anu, ke kuburan Husain di Mesir atau di Iran, atau sama untuk ziarah kubur juga. Akhirnya tasyabbuh, terjadi penyerupaan. Tidak. Maaf, kami ke Madinah untuk ziarah masjid. Selesai. Sampai di sana kita benar-benar memanfaatkan Masjid Nabawi karena pahala sholat di sana dilipatkan sampai sekian ratus kali lipat. Qanibna azakumullah, atau sekian ratus ribu kali lipat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Tidak terjadi tasyabbuh. Dan agar menutup pintu kejelekan, saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Kalau melihat tokoh-tokoh ulama'nya, ustadz-ustadznya berkata, aku mau ziarah kubur Nabi ke Madinah, akhirnya mereka ikut, seakan-akan pintunya dibuka. Oh gitu, boleh. Maka berduyun-duyun mereka mendatangi tempat-tempat yang jauh untuk ziarah kubur fulan, kubur alan dan seterusnya. Kiasan, dengan dikiaskan pada Nabi. Mereka datang ke Madinah ziarah kubur Nabi. Masa kita enggak datang ke Surabaya untuk ziarah kubur wali? Ya khun ibn a'azakumullah, ini kiasun ma'al farid, itu satu. Yang kedua, karena bahasa orang tadi salah. Bahasa tokoh ulamanya salah. Aku pergi ke masjid, ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi, bukan untuk mengutamakan Masjid Nabawi, untuk menziarahi Masjid Nabawi, untuk mendapatkan keutamaan dan afdhaliyah salat di Masjid Nabawi. Barakallahu fiikum. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Malik qad adraka at-tabi'in. Dan Imam Malik bertemu dengan beberapa tabi'in, murid-muridnya sahabat. Wa hum a'lamun nas bi hadhihi al-mas'alah. Sedangkan para tabi'in adalah yang paling mengerti tentang masalah ini. Fadalla dhalika 'ala annahu lam yakun ma'rufan 'indahum al-fadh ziyarah qabrin nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya di masa itu, di masa tabi'in, di masa murid-muridnya para sahabat, berarti generasi kedua setelah generasi para sahabat, di kalangan mereka tidak ma'ruf, tidak terkenal kalimat aku akan ziarah kubur Nabi. Tidak dikenal kalimat itu. istilah itu ghairu ma'ruf indahum di sisi mereka. Rata-rata mereka akan berkata, ziarah Masjid Nabawi, aku akan azuru Masjid Nabawi, aku akan berangkat ke Masjid Nabawi, adhab ila Masjid Nabawi, azuru Masjid Nabawi. Tayyib, barakallahu fiikum. Apa bedanya adhab dengan azur? Aku pergi ke Masjid Nabawi, aku ziarah ke Masjid Nabawi. Walaupun sama-sama berangkat dan mendatangi, tetapi ziarah ada makna tersendiri, yaitu mengutamakan tempat atau akan melakukan sesuatu di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ziarah sebagaimana kalian pahami. Perbedaannya di dalam lughah, dalam bahasa, kalau zara tidak pakai ila, kalau adhabu ila. Awas, jangan sekali-kali azuru ilal masjid, salah. Azuru Masjid An-Nabawi tanpa kalimat, tanpa kata sambung ila. Azuru Masjid An-Nabawi, adhabu ila Masjid An-Nabawi. Tapi kalau azuru Masjid An-Nabawi, ila an qala, sampai Syekhul Islam berkata, wa qad dzakaru fi asbabi karahatihi, dan mereka telah menyebutkan alasan mengapa mereka tidak suka dengan istilah azuru qabrun nabi. Karena kedatangan mereka ke Madinah tujuan utamanya bukan kuburan tetapi masjid. Mereka sebutkan asbab karahatihi. Zurtu qabran Nabi SAW li'anna hadhal lafad qad sara kathirun minan nasi yuridu bihi ziarah bid'iyah. Karena lafad tersebut, ziarah kubur, yang banyak dipakai istilah itu oleh manusia adalah ziarah yang bid'iyah. Karena kebanyakan mereka yang berkata, aku akan ziarah kubur fulan, ziarah kubur alan, biasanya yang dituju, yang dimaksud adalah ziarah yang bid'ah. Kalau ziarah yang sunnah, biasanya tidak ditentukan siapanya yang dituju. Saya mau ziarah kubur, gitu saja. Enggak kubur fulan, kubur fulan, kubur fulan. Tidak. Iya kan? Mengapa? Karena litudzakirukum bil maut, untuk mengingatkan kalian kepada kematian. Tapi mengingat kematian, apakah harus dengan kuburan fulan atau alan? Tidak. Kuburan siapapun, kamu datangi mereka, kaum muslimin, kamu beri salam, assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina muslimin, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kamu sudah mengingat kematian. Tidak perlu khusus kepada si fulan dan si alan. Tetapi kalau aku mau ziarah kubur wali fulan, aku mau ziarah kubur maulana fulan, biasanya yang dimaksud adalah untuk cari jodoh, untuk cari rezeki, untuk berdoa di sana, untuk meratap, untuk minta syafaat. Ziarah-ziarah bid'iyah. Alaysa kadzalik? Wa hiya qasdul mayyit. Ziarah bid'iyah adalah ziarah-ziarah bid'ah yang biasanya untuk su'alil mayyit, untuk meminta kepada si mati. Wa du'aihi, atau berdoa kepadanya. Warraghbah fi qada'il hawa'ij, dengan harapan-harapan bisa tertunaikan hajat-hajatnya. Wa nahwu dhalik, dan yang sejenisnya. Mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, jangan berkata saya akan ziarah kubur Nabi. Jangan. Malikiyun Para ulama dari mazhab Imam Malik menyatakan, aku kami tidak suka, benci dengan istilah seperti itu, karena akan disalahpahami. Kita akan ziarah kubur Nabi, akan berdoa padanya, meratap kepadanya, minta kepada Nabi, akan minta hajat ini hajat itu dan seterusnya. Tidak, bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud pertama keutamaan masjid, Masjid Nabawi, baru setelah itu ziarah ke kubur Nabi dengan ziarah yang syar'iyah. Wa hum ya'nuna bi lafdhi ziarah, maka mereka biasa memaksudkan dengan lafaz ziarah misla hadza, yang seperti itu. Mereka biasa mengistilahkan ziarah untuk perbuatan yang seperti itu. Silakan tanya pada rombongan-rombongan ziarah. Rombongan-rombongan ziarah. Ziarah kemana? Oh, ke wali fulan. Ngapain di sana? Kalau bukan mereka mengharapkan hajat-hajat mereka, berdoa, meminta kepada walinya dan seterusnya, itu kebanyakan. Oh, saya tidak. Ya, illa man rahimah rabbu, sebagian mereka tidak, tapi kebanyakan mereka datang ke kuburan para wali untuk meminta kepada wali tersebut, untuk meratap kepada wali tersebut, untuk minta hajat-hajat mereka. Wa hadza laysa bimashru'in biittifaqil a'immah, dan yang seperti ini, ziarah bid'ah seperti ini, tidak disyariatkan secara sepakat oleh para imam-imam ahlus sunnah. Fakariha Malik, maka Imam Malik tidak suka, dan pengikut-pengikutnya dari para ulama pengikut Imam Malik juga tidak suka. Hanya takallam bilafdin mujmal, kalau mengucapkan kalimat yang global, saya akan ziarah kubur Nabi, itu namanya mujmal. Yang kayak apa sih maksudnya? Khawatir dikira seperti keumuman orang ziarah kubur khusus, ziarah kubur wali fulan dan wali fulan. Yadullu ala ma'nan fasid, yang menunjukkan makna yang rusak, makna yang salah. Bi khilafis salah alaihi salam, fa inna dhalika mimma amara Allah bihi, berbeda dengan salawat. Kalau kita bersalawat, maka insyaallah akan sampai kepada Nabi dimanapun Anda berada. Kalau salat bersalawat, maka sesungguhnya itu diperintahkan. Dimanapun Anda berada, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman kathira. Amma lafduz ziarah fi umumil kubur, adapun lafaz ziarah pada keumuman kubur, berarti bukan ziarah fulan-fulan, bukan. Tapi ziarah kubur secara umum. Saya mau ziarah kubur. Kubur siapa? Ya umum, semua kuburan. Dan tentunya yang terdekat dengan tempatnya. Supaya apa? Supaya enggak rehlah. Supaya enggak tusyaddur rihal. Supaya jangan mengadakan perjalanan jauh. Saya mau ziarah kubur. Ya ziarah kubur sini aja dekat. Kesambi, selesai. Cukup kan mengingatkan pada kematian? Masa mengingatkan kematian harus naik bus dulu, bayar tiket dulu, naik kereta api sampai ke ujung Jawa sana, kemudian dari sana baru mengingat kematian? Barakallahu fiikum, tidak demikian. Ziarah kubur adalah litudzakkirukum bil maut, kata Nabi, agar kalian mengingat kematian. Ziarah kubur yang sunnah adalah ziarah kubur secara umum, kuburan muslimin yang manapun. Kemudian engkau beri salam mereka dan engkau mengingat bahwa engkau akan ikut mereka. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalian lebih dulu dan kami pasti akan mengikut kalian. Ini pasti akan mati. Itu yang sunnah. Titik. Tidak perlu ada permintaan, permohonan kepada sang mayit, dan tidak perlu dikhususkan kuburan fulan wa fulan wa fulan. Adapun ziarah kepada kuburan secara umum, fala yufham minha misla hadzal makna, tidak dipahami daripadanya makna-makna yang tadi. illa ala tara ila qawlihi. Tidak kau lihat pada ucapannya, fazurul qubura. Perhatikan hadis Nabi, fazurul qubura, maka ziarahilah kuburan-kuburan. Yang mana? Tidak perlu ditentukan yang mana. Kuburan-kuburan. Di sana ada ibumu, di sana ada bapakmu, di sana ada kakekmu, di sana ada, iya kan? Bapak ibu yang sudah meninggal, ada di sana, di kuburan tersebut. Ada kakekmu, ada gurumu, ada semua. Kerabat-kerabatmu yang lebih dulu meninggal, ada semua di sana. Kamu ziarah pada yang mana? Pada semuanya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Yang mana? Ahli diyar semuanya muslimin. Ahli diyar kan ada yang kafir. Minal muslimin wal mu'minin. Semoga salam atas kalian, wahai ahli al-qubur, minal mu'minin wal muslimin. Fa innaha tudhakirukum al-akhirah. Kata Nabi, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian pada kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi Rasulullah SAW, ma'a qawli hadha izuru ummahu. Nabi sendiri menziarahi ibunya, padahal ibunya tidak masuk Islam. Fa inna hadha yatanawal quburul kuffar. Berarti untuk mengingatkan kematian, melihat kuburan orang kafir pun kamu akan ingat kematian. Fala yufham min dhalika ziyaratul mayit li du'a'ih. Maka tidak dipahami dari ziarah Nabi adalah untuk meminta kepada orang mati. Tidak menunjukkan ada permintaan kepada si mayit, apalagi yang diziarahinya bukan muslim, yaitu ibunya sendiri yang belum masuk Islam, belum mendapatkan Islam. Dan juga tidak menunjukkan permintaan kepada si mayit. Tidak pula meratap kepada si mayit. Wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlus syirki wal bid'ah. Dan lain-lainnya dari apa yang dilakukan oleh ahlus syirki wal bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أذكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.